الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada season yang kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan yang terkait dengan musibah. Setelah kita mengetahui hikmah-hikmah dari musibah yang menimpa pribadi atau menimpa masyarakat luas, dan bahwa kita dengan mengetahui hikmah-hikmah tersebut akan menjadikan musibah itu terasa lebih ringan, dan kita juga mengetahui hikmah Allah Azza wa Jal dalam segala perbuatannya dan ketetapan-ketetapannya, termasuk ketetapan alamnya yaitu sunnah kauniyah. Maka di sini kita akan membahas berikutnya tentang sebab-sebab musibah, di mana Allah Jalla wa'ala senantiasa mengaitkan musibah-musibah itu dengan sebab. Yang dengan itu kita akan mengetahui pula bagaimana kita bisa menghindari musibah-musibah itu dengan kita menghindari sebab-sebabnya. Namun demikian, seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa manusia tetap akan saja mendapatkannya demi hikmah yang Allah Azza wa Jalla tetapkan, di antaranya untuk mengangkat derajat sebagian hamba-hambanya. Ahibati fillah rahimakumullah, dari sebab-sebab musibah yang Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran maupun disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, bisa kita sebutkan secara garis besar ada dua sebab. Yang pertama adalah itu murni suatu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan ujian itu bila seseorang menjalaninya dengan baik akan terangkat derajatnya. Ahibati billah rahimakumullah, hal itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan kelaparan, dan sedikit kekurangan harta benda dan jiwa serta buah-buahan. Wabashshir as-sabirin, dan beri kabar gembira bagi mereka orang-orang yang sabar. Nampak di sini Allah Azza wa Jalla ingin menguji kesabaran hamba-hambanya. Allah Azza wa Jalla ingin menampakkan siapa di antara hamba-hambanya yang bersabar. Dan kesabaran itu tidak akan tampak kecuali dengan adanya ujian-ujian itu. Maka sebagian hamba-hamba Allah diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam ujian, di antaranya seperti yang Allah sebut. Ada yang diuji dengan rasa takut, ada yang diuji dengan kelaparan, kemiskinan, kefakiran, Ada yang diuji dengan kekurangan anggota keluarganya dengan kematian. Masing-masing dari ujian-ujian itu untuk menunjukkan siapa yang sabar, siapa yang membuktikan kebenaran imannya. Dan ini sudah menjadi sunnatullah untuk setiap orang, terutama orang-orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla telah tetapkan alif lam mim hasiban nas ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka mengatakan kami beriman kemudian tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Padahal sungguh telah kami uji orang-orang yang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla akan mengetahui orang-orang yang jujur dalam keimanan. Terbukti kejujuran iman mereka itu dengan kesabaran mereka saat ditimpa musibah-musibah itu diantaranya. Wala ya'lamanna al-kadzibin, dan Allah Azza wa Jalla akan mengetahui siapakah orang-orang yang dusta. Hanya dalam mulutnya berkata kami beriman, terbukti ketika dia ditimpa suatu musibah tidak bersabar, mencela hikmah Allah, mencela takdir Allah Azza wa Jalla. Nampak pengakuan imannya tidak jujur. Jadi ikhwan fitina azakumullah, mungkin dia bukan orang yang berdosa di saat awalnya, tapi Allah Azza wa Jalla turunkan suatu musibah untuk menguji. Hal ini lebih jelas gambarannya pada para nabi. Para nabi-nabi Allah Azza wa Jalla, lebih-lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Azza wa Jalla telah bebaskan dari dosa-dosa. Allah telah ampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang kemudian, ya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam ayatnya, "Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Nabi maksum, tapi Nabi SAW mendapatkan ujian-ujian yang berat. Begitu pula para anbiya. Maka demikian pula orang-orang yang saleh, mungkin di awalnya mereka tidak berdosa dalam hal tertentu, tapi Allah berikan kepada mereka ujian dan cobaan untuk menguji keimanan mereka dengan hikmah meninggikan derajat mereka. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dan beliau katakan hasan sahih dari sahabat Sa'ad. Qultu ya Rasulullah, yang mengatakan ya Rasulullah, ayyun nasi ashaddu bala'an, siapa di antara manusia yang paling berat cobaannya, siapa di antara manusia yang paling berat ujiannya ya Rasulullah? Qala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Nabi pun menjawab, yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Thumma al-amthal fal-amthal, lalu berikutnya yang mendekati mereka dan yang mendekati mereka. Fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi, maka setiap orang itu akan diuji seukuran dengan kekuatan keagamaannya. Fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'u, kalau agamanya itu kokoh kuat, maka ujiannya akan keras, berat. Wa in kana fi dinihi riqqah ubtuliya ala hasabi dinihi, tapi kalau dalam ketaatannya, keagamaannya itu tipis, ia pun akan diuji seukuran dengan tipisnya ketaatan dia. Fama yabrahul bala'u bil 'abd, maka terus ujian demi ujian akan menimpa seorang hamba, hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa laysa 'alaihi khathiyah, sampai Allah akan biarkan dia berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak membawa dosa-dosa. Dari hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa ternyata yang paling berat ujiannya itu para nabi. Dan ternyata merekalah pula yang paling tinggi derajatnya di antara manusia. Dari sini seperti yang kita katakan, kalau begitu ujian itu tidak selalu karena suatu dosa. Mungkin Allah Azza wa Jalla berikan suatu musibah untuk mengangkat derajat seseorang dari kedudukan semulanya. Terbukti dengan para nabi tadi. Contoh tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh yang sangat jelas. Ujian demi ujian sejak beliau berdakwah. Yang dahulu sebelum jadi nabi ditokohkan oleh orang-orang musyrikin, dijuluki sebagai Al-Amin. Segala permasalahan-permasalahan yang pelik diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kejadian. Tapi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kenabiannya, mulai mereka menjauh. Ujian demi ujian beliau dapatkan. Sampai di antaranya yang terberat ketika perang Uhud dan ketika beliau berdakwah di Taif. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari, "Ya Rasulullah, apakah ada suatu ujian yang menimpa engkau yang lebih berat dari apa yang engkau rasakan dari apa yang terjadi pada perang Uhud?" Beliau pun mengatakan, "Ya, ketika aku berdakwah di Taif, ketika mendatangi kaum Abdiyalain, kalau tidak salah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Ternyata mereka tidak menerima dakwah Nabi. Bahkan mereka menanggapi dengan berbagai macam gangguan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak rinci seperti apa gangguan mereka." Tapi cukup dengan suatu gambaran menunjukkan betapa jeleknya tanggapan mereka kepada Nabi. Nabi pun mengatakan, "Akhirnya aku pulang dalam keadaan aku sangat bingung dan sedih. Aku pun berjalan sampai tiba-tiba tanpa terasa sudah ada di daerah Qarnus Tsa'alib." Kalau tidak salah daerah itu bisa kita cek kembali dalam Sahih Bukhari. Maka tiba-tiba aku dinaungi oleh awan yang menaungiku. Aku melihat ke atas, ternyata malaikat datang kepadaku. Malaikat itu mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla mendengar apa yang diucapkan oleh kaummu ketika kamu berdakwah, apa yang diperbuat oleh mereka terhadap engkau. Maka Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat gunung, malaikat penjaga gunung, ya, jadi gunung dijaga malaikat, bukan dijaga jin, ya, setan Semar atau Petruk, tidak. Dijaga malaikat gunung, mengutus malaikat gunung untuk siap menerima perintahmu. Maka Malakul Jibal, malaikat penjaga gunung itu pun menawarkan, "Kalau engkau memerintahkan aku untuk menimpakan gunung Ahsyabain kepada mereka, aku siap. Tinggal diperintahkan. Gunung itu akan ditimpakan ke masyarakat Taif, diangkat untuk ditimpakan kepada mereka." Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bal astani bihim." Bahkan aku akan bersabar. Barangkali akan muncul dari tengah-tengah mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak syirik. Nah, Nabi bersabar. Ini ujian, salah satu gambaran ujian yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cobaan yang ditimpakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk semakin mengangkat derajat beliau. Dan terus sampai akhir hayat Nabi, cobaan dan ujian terus silih berganti, baik dengan pertempuran bahkan termasuk yang menimpa keluarga Nabi dari berbagai tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang munafik, sampai menimpa keluarga Nabi, istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, kesedihan, kelaparan yang menimpa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam kenyang selama 3 hari berturut-turut, tidak pernah kenyang selama 3 hari berturut-turut, bahkan pernah tidak pernah menyalakan api di rumahnya sampai 3 bulan yang ada hanya kurma dan air. Itulah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dikatakan oleh Allah azza wajal diampuni dosanya, tapi ujian demi ujian dirasakan oleh beliau, yang ini semakin mengangkat derajat beliau salawatullah wassalamu alaihi. Para nabi yang lain, contoh yang dekat adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, seorang nabi yang kemudian meraih julukan Khalilullah, orang yang sangat Allah kasihi, yang hanya diperoleh oleh dua nabi, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Khalilullah. Beliau sampai mendapatkan derajat yang demikian tinggi itu melalui berbagai macam ujian demi ujian. Allah Azza wa Jalla berikan ujian kepada beliau sampai umur yang tua tidak punya anak. Kemudian setelah itu Allah karuniai anak. Datang ujian berikutnya ketika anak itu mulai tumbuh besar, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak itu mulai tumbuh besar bisa membantu ayahnya, ketika ayah itu merasa senang dengan anak yang senantiasa ditunggu-tunggu, datanglah perintah Allah berikutnya untuk menyembelih anaknya. Luar biasa cobaan yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia pun berdakwah, ujian demi ujian lulus. Setelah ia tunaikan perintah Allah itu, Allah pun menyatakan bahwa dia telah menunaikan perintah Allah azza wajalla. Lulus dari ujian itu, semakin tinggi derajatnya. Dia pun berdakwah menghadapi kaumnya sampai pada taraf diusir oleh ayahnya sendiri. Ketika mengajak ayahnya untuk bertauhid kepada Allah azza wajalla, justru ayahnya mengatakan, "La illam tantahi ya Ibrahim la arjumannaka wahjurni maliya." Kalau kamu tidak berhenti wahai Ibrahim, aku akan lempar kamu. Dan pergilah kamu dalam waktu yang lama. Pergilah Nabi Ibrahim. Berdakwah kepada kaumnya sampai akhirnya mesti menghadapi Raja Namrud yang seperti itu, Raja Durjana. Sampai akhirnya beliau dibakar oleh Namrud. Terus ujian demi ujian beliau rasakan. Ahibbati fillah rahimakumullah. Ujian yang menimpa keluarganya sendiri, antara istri-istrinya Sarah dan Hajar, Allah azza wa jal memberikan ujian. Ada kecemburuan, sehingga Allah azza wa jal perintahkan untuk membawa Hajar ke negeri Makkah. Perpisahan antara dua istri itu sudah ujian. Dibawa kemana? Biwadin ghairi di zar'in. Ternyata di sebuah tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Saat baru punya anak, Ismail yang masih kecil. Ternyata mesti ia berpisah dengannya. Dan perpisahan yang sungguh ujian berat. Ia tinggalkan anak istrinya di sebuah tempat yang tidak ada siapapun. Tidak ada tumbuhan-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk makan dan minum. Sehingga istrinya pun mengatakan kepada Ibrahim, "Hendak kemana wahai Ibrahim? Kau tinggalkan kami." Tidak pernah dijawab oleh Ibrahim alaihissalam sampai ketika istrinya mengatakan, "Apakah ini perintah Allah?" Ya. Maka istri yang mulia, istri teladan itu pun mengatakan, "Kalau ini perintah Allah, falan yughayyi'ana, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Dia pun taat walaupun mesti ditinggal hanya dua orang dengan seorang anak bayi yang dengan bekal beberapa butir kurma dan air. Tidak lama kemudian perbekalan itu pun habis. Bisa kita bayangkan berbagai macam ujian yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Betapa beratnya. Apakah Nabi Ibrahim seorang yang berdosa? Tidak. Tapi ujian demi ujian itu Allah Azza wa Jalla berikan kepada beliau untuk meninggikan derajat beliau sampai pada akhirnya beliau mendapatkan julukan Khalilullah, orang yang sangat Allah kasihi. Begitu pula ahibati billah para nabi yang lain, Allah Azza wa Jalla tinggikan derajat mereka melalui cobaan-cobaan yang seperti Nabi katakan, asyadun nasi balaan ala anbiya, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Apa yang diterima oleh manusia belum seberapa pada umumnya, tapi kemudian peringkat-peringkat berikutnya adalah orang-orang yang menyerupai para nabi, yakni keimanan mereka itu iman-iman yang tinggi, iman-iman yang kokoh. Ujian dan cobaan akan ditimpakan kepada mereka agar meninggikan derajat mereka. Dan bahkan itu terkadang menjadi bukti atau tanda kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba. Ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah dengan derajat hasan sahih, seperti dikatakan Syekh Al-Albani rahimahullah, "Inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil balaa'." Wa inna Allah idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita fa alayhi as-sukhth. Sesungguhnya besarnya balasan itu seiring dengan besarnya cobaan. Wa inna Allah idza habba qauman ibtalahum, dan bahwa Allah azza wa jal bila mencintai suatu kaum Allah akan menguji mereka. Faman radhiya falahu ridha, orang yang ridha terhadap pujian Allah, dia pun akan mendapatkan keridhaan Allah. Waman sakhita falahu sukht, dan orang yang murka tidak terima dengan takdir Allah, dia pun akan mendapatkan kemurkaan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita perhatikan hadis Nabi ini. Ternyata ujian-ujian itu terkadang menjadi tanda kecintaan Allah Azza wa Jal kepada suatu kaum. Wa inna Allah idza habba qauman ibtalahum, bahwa Allah Azza wa Jal bila mencintai suatu kaum Allah justru akan mengujinya. Kemudian balasan yang besar telah menantinya. Ketika dia ridha, dia pun mendapatkan keridhaan Allah. Dan besarnya balasan seiring dengan besarnya cobaan. Inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil balaa'. Sesungguhnya besarnya balasan seiring dengan besarnya cobaan. Semakin besar cobaan yang Allah timpakan untuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, semakin besar pula balasan yang dijanjikan. Tapi ketika orang dengan ujian itu tidak ridha, justru dia mencela hikmah Allah, justru dia mencela takdir Allah, justru ia tidak bersabar dan mengatakan kata-kata yang tidak semestinya, berbuat dengan perbuatan yang tidak selaras dengan agama, maka dia pun akan mendapatkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla seiring dengan perbuatannya. Dia marah, Allah pun marah. Ahibati billah azzakumullah. Jadi dari hadis ini nampak bahwa terkadang suatu musibah itu murni suatu cobaan. Nah, dan ini perlunya kita juga di satu sisi berhusnuzan kepada Allah Azza wa Jal, tapi di sisi lain juga kita jangan merasa suci, ya. Ini terkadang juga kalau orang salah menilai, orang salah bersikap dan hanya berangan-angan, tidak mau introspeksi diri, sajadi selalu merasa suci. Ya, sehingga ujian-ujian yang diberikan dia anggap ini sebagai bukti kecintaan Allah kepada dia, padahal dia selama ini berdosa. Nah, ini menuntut dari kita di satu sisi, ya, kita jangan kemudian merasa diri kita suci, apalagi kita manusia biasa yang tidak lepas dari dosa. Kita serahkan kepada Allah Azza wa Jal yang menimpa kita ini apakah bentuk ujian dari Allah untuk mengangkat derajat kita, bukan karena kesalahan kita atau karena kesalahan kita, urusan Allah Azza wa Jal. Yang penting kita bersikap dengan benar, yang penting kita bisa menyikapinya sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bisa jadi suatu ujian dan cobaan disebabkan dosa kita. Nah, ini yang kedua. Ya, kalau tadi kita sebutkan sebab yang pertama itu murni ujian untuk mengangkat derajat. Yang kedua, bisa jadi suatu musibah disebabkan dosa kita karena perbuatan kita. Bisa jadi itu karena perbuatan suatu umat sehingga Allah Azza wa Jalla timpakan kepada mereka. Ketika umat berbuat dosa, tidak ada upaya untuk pencegahan, amar ma'ruf dan nahi mungkar dari orang yang tidak berbuat, maka akhirnya terkena musibah yang menyeluruh menimpa semua. Allah Azza wa Jalla telah menegaskan hal ini dalam banyak ayat. Di antaranya yang tadi telah kita sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-41. Baharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampak kerusakan di muka bumi dan di lautan dengan sebab tangan-tangan manusia dan perbuatan mereka. Agar Allah Azza wa Jalla menimpakan dan merasakan kepada mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan, mudah-mudahan mereka kemudian kembali. Dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apapun yang menimpa kalian dari suatu musibah, fa bima kasabat aydikum, maka itu dengan sebab perbuatan tangan-tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Azza wa Jalla banyak memaafkan. Kalau setiap dosa yang kita perbuat itu langsung dibalas oleh Allah Azza wa Jalla, barangkali kita tidak akan pernah sehat. Barangkali kita tidak akan pernah selamat. Bisa kita hitung perbuatan dosa yang kita lakukan dengan ketaatan yang kita lakukan. Seberapa dosa yang kita lakukan, tapi kita senantiasa dapat nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat harta benda, nikmat udara yang kita hirup, nikmat keamanan dan berbagai macam nikmat. Nikmat yang begitu besar yang tidak sebanding dengan perbuatan kita. Ya'fu an katsir, Allah itu banyak memaafkan. Dalam keadaan kita ini banyak berbuat dosa. Dalam ayat yang lain, surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Allah mengatakan, "Lahum mu'aqibatun min baini yadihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak merubah suatu keadaan kaum sehingga merekalah yang menyebabkan perubahan tersebut. "Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah." Dan bila Allah Azza wa Jal menginginkan suatu kejelekan pada suatu kaum, maka tidak ada yang bisa menolaknya. "Wama lahum min dunihi miwal," dan mereka tidak akan mendapatkan penolong selain Allah Azza wa Jal. Diterangkan oleh sebagian ulama semacam As-Sa'di dalam tafsirnya, yakni tidaklah Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan suatu kaum dari suatu nikmat dan kebaikan, kehidupan yang makmur, sampai mereka lah yang menyebabkan perubahan itu dengan diri mereka sendiri, sehingga mereka berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain disebabkan perpindahan mereka dari keimanan kepada kekafiran, perpindahan mereka dari ketaatan kepada maksiat, perpindahan mereka dari rasa syukur kepada kufur nikmat, kepada kesombongan, sehingga dengan perubahan sikap mereka Allah pun rubah keadaan mereka dari kenikmatan menjadi siksa. Maka sebaliknya pula, kalau ada hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang berubah keadaannya dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan, Allah pun akan merubah keadaan mereka dari kesengsaraan kepada kebahagiaan, dari kejelekan kepada rahmah, kasih sayang dan kebaikan. Inilah sunnatullah yang Allah tetapkan. Maka sadari, kalau kita dahulu diberi banyak nikmat oleh Allah Azza wa Jal, kemudian berubah, koreksi diri kita. Barangkali sebabnya dosa-dosa kita, yang dulu kita pandai bersyukur saat kita miskin, tapi justru ketika kaya menjadi tamak, sehingga kekayaan yang Allah berikan itu kemudian dihilangkan oleh Allah Azza wa Jal. Kalau saat kita sering sakit, kita bisa bersabar, sehingga setelah itu Allah Azza wa Jal berikan kesehatan kepada kita. Tapi saat sehat, kok tiba-tiba berubah? Ya, karena kita tidak banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, dengan kesehatan Allah pun kemudian menimpakan sakit kepada kita lagi. Begitu pula, perhatikan perubahan-perubahan keadaan pada kita ini dengan kita memperhatikan sampai di mana ketaatan kita kepada Allah, sampai di mana perbuatan dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa Taala berdasarkan ayat ini. Ahibati billah rahimakumullah. Kemudian di sini, atas dasar itu, maka Syekh Sa'di rahimahullah menasihatkan, fal yahdharu minal iqamati ala ma yakrahu Allah. Maka hati-hati seseorang itu ketika tetap berada di dalam suatu keadaan di mana keadaan itu tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Khasyyat an yahulla bihim minal iqab. Dikhawatirkan Allah Azza wa Jalla akan menimpakan suatu hukuman, ma la yurad anil qaumil mujrimin, yang tidak bisa ditolak. Ya. Kalau Allah sudah menghendaki, tidak akan ada yang bisa menolaknya, siapapun dia. Ya. Usaha, kalau Allah menghendaki gagal, siapapun yang ngasih modal kita sebanyak apapun, tidak akan berhasil usaha kita. Mau kesungguh-sungguhan yang seperti apa, kalau Allah menghendaki tidak berhasil, tidak akan berhasil. Kesehatan yang kita idam-idamkan, kalau Allah menghendaki kita sakit, dokter siapapun dan berapapun tidak akan bisa membuat kita sehat. Maka daripada itu, segera perbaiki diri kita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menyebabkan perubahan nikmat Allah menjadi azab, siksaan Allah Subhanahu wa Taala. Yang demikian juga telah Allah Subhanahu wa Taala tegaskan dalam surat Al-Anfal 53 sampai 54. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Semacam ayat tadi. Hal itu dikarenakan Allah Azza wa Jalla tidak akan merubah suatu nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka lah yang merubah dan menyebabkan perubahan itu pada diri mereka sendiri. Dengan tadi, tadinya beriman menjadi kafir, tadinya taat menjadi maksiat, tadinya pandai bersyukur, pandai bersabar, tidak lagi menjadi orang yang bersabar dan bersyukur, bahkan menjadi orang yang rakus dan tamak. Nah, akhirnya menjadi berubah kebaikan yang tadinya ada pada dirinya. Allah contohkan kadabi ahli Fir'aun walladzina min qablihim, seperti jalannya atau seperti apa yang terjadi pada orang-orang sebelumnya, Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Ya, Fir'aun dengan negeri yang makmur dengan sungai Nil, Sungai Nil yang persediaan air sudah sangat cukup, pertanian ini dan itu gampang, kerajaan yang luas, tahta. Tapi karena dia kafir, lihat akibat dari kekafirannya, Allah tenggelamkan dalam lautan. Umat-umat yang sebelumnya juga seperti itu. Allah katakan kadzabu bi ayatina, karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, fa ahlaknahum bidzunubihim, maka kami binasakan mereka dengan dosa-dosa mereka. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa kullun kanu zalimin, semuanya itu gara-gara kezaliman mereka. Nikmat yang demikian rupa Allah berikan hilang. Kenapa? Karena kezaliman, karena kekafiran. Ahibati fillah rahimakumullah, Allah pun tegaskan dalam ayat yang lain. Dalam surat Al-Ankabut setelah menyebutkan tentang Fir'aun dan Qarun, Haman, ini contoh-contoh orang-orang yang dulunya Allah berikan nikmat. Fir'aun kenikmatan kerajaan, kekuasaan, negeri yang makmur. Qarun kenikmatan harta benda. Haman juga kenikmatan jabatan. Tapi semuanya ini kemudian hancur. Mereka semua menjadi binasa ketika mereka fastakbaru fil ardi, mereka berbuat kesombongan di muka bumi. Maka Allah katakan fakullan akhadna bidzambi, dalam surat Al-Ankabut 39 dan 40. Maka masing-masing dari mereka ini kami renggut dengan sebab dosa-dosa mereka. Allah hukum dengan sebab dosa-dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihim hasiba, di antara mereka ada yang kami kirimkan kepada mereka angin yang kencang disertai dengan bebatuan, hancur karena itu dengan dosa mereka. Waminhum man akhadathu sayha, di antara mereka ada yang Allah kirimkan suara halilintar, suara yang sangat besar, yang sangat keras, membuat mereka binasa, mati karena itu. Wa minhum man khasafna bihil ard, di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke dalam bumi. Bukan tenggelam ke air ini, ya, ke bumi, masuk ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, di antara mereka juga ada yang kami tenggelamkan ke dalam air. Wa ma kana Allahu yadhlimuhum, Allah tidak menzalimi mereka. Ketika Allah menimpakan siksa kepada mereka dengan berbagai macam siksaan itu, walakin kanu anfusahum yadzlimun, tapi justru merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Yang ini tidak bersyukur, yang itu kafir, yang itu musuh para rasul. Akhirnya masing-masing dari mereka itu disiksa karena bidzambi, kullan akhadna bidzambi. Ini hukuman disebabkan suatu dosa. Hukuman itu Allah segerakan sebelum hukuman di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Nabi SAW juga pernah memperingatkan umat ini. Semua yang disebutkan itu supaya menjadi pelajaran buat umat ini. Kita ini sebagai umat yang terakhir. Nah, di antara keuntungan kita sebagai umat yang terakhir, banyak pengalaman. Dari apa yang kita baca, dari ayat-ayat Al-Quran, sehingga bisa mengambil pengalaman dari apa yang terjadi. Dan sungguh berbahagia bagi mereka yang bisa mengambil pengalaman. Tapi celaka bagi orang yang tidak mengambil pengalaman. Al-Quran tidak dibaca, tidak dimengerti maknanya. Al-Quran hanya sebatas hiasan. Akhirnya dia tidak tahu apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Musibah-musibah yang menimpa umat sekarang ini mirip-mirip saja dengan apa yang menimpa yang umat yang terdahulu. Kalau umat yang terdahulu seperti itu, mestinya juga umat sekarang ini tidak jauh melakukan hal yang mirip, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Nah, maka Nabi SAW memperingatkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dengan derajat yang dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dari sahabat Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan akbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat menghadapkan wajahnya kepada kami. Kemudian beliau mengatakan, "Ya ma'asyaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, khamsun idza tulitum bihinna wa a'udzu billah an tudrikuhunna." Lima hal, wahai orang-orang muhajirin, ada lima hal. Kalau kalian ditimpa dengan lima hal itu, bagaimana? Dan aku berlindung kepada Allah untuk kalian menemui lima hal ini. Semoga kalian enggak mendapati. Tapi bagaimana kalau kalian mendapat lima hal ini? Kata Nabi, yang pertama, lam tadharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladina madaw. Tidaklah muncul suatu perbuatan-perbuatan keji di sebuah kaum sama sekali sampai mereka menampakkannya, kecuali akan menyebar di tengah-tengah mereka penyakit-penyakit seperti penyakit ta'un dan penyakit-penyakit yang lain yang tidak pernah ada pada umat-umat sebelumnya. Ini yang pertama. Kita perhatikan yang pertama ini, kata Nabi. Apa sebabnya? Sebabnya adalah munculnya perbuatan-perbuatan keji. Apa itu? Kalau disebut perbuatan keji, identiknya kepada apa? Ya zina dan sepertinya. Yang sepertinya. Ya homoseks. Ya. Lesbian dan yang sejenisnya. Yang berbau seperti itu. Kalau ini sudah nampak, sudah merebak, kata Nabi, hatta yu'linu biha, mereka menampakkannya. Kalau sudah sampai pada taraf seperti ini, perbuatan-perbuatan keji itu, selingkuh sudah biasa. Ya, homoseks juga sudah biasa. Tidak lagi ada yang mereka merasa perlu ditutup-tutupi, bahkan ditampakkan, bahkan dipromosikan. Na'udzubillah min dzalik. Ini akan menyebabkan apa? Merebaknya penyakit-penyakit, bahkan penyakit-penyakit yang baru, yang tidak pernah ada pada umat-umat sebelumnya. Ini yang dikhawatirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini suatu musibah yang menimpa umat. Ya, tentu menimpa pribadi-pribadi, kemudian ini tentu berefek kepada umat. Apa sebabnya? Ini sebabnya perbuatan yang seperti itu. Dan subhanallah, kita di masa ini tentu merasakan kebenaran sabda Rasulullah itu. Ada penyakit AIDS dan penyakit-penyakit yang lain, penyakit yang macam-macam yang sebelumnya tidak pernah ada. Kenapa? Ya karena umat ini sudah kondisinya seperti itu. Seperti sama-sama kita ketahui. Maka ya, orang yang berpikir di samping dia berusaha mengobati penyakit itu, dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, menjauhi sebab-sebabnya. Yang kedua, walam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bis-sinina wa shiddatil mu'nah wa jawri sultan 'alaihim. Dan tidaklah mereka mengurangi takaran-takaran dan timbangan, kecuali mereka akan dihukum dengan kemarau panjang, kekurangan bahan-bahan keperluan mereka, dan mereka akan dihukum dengan munculnya penguasa-penguasa yang jahat, yang zalim. Ini yang kedua. Ya, ternyata berbagai macam musibah tadi yang dirasakan oleh umat, adanya penguasa yang tidak adil, adanya kekurangan-kekurangan keperluan mereka, ini itu mahal. Karena apa? Karena barangnya langka. Terkadang di suatu tempat tertiba kemarau panjang. Ya, jangan semata-mata menilai, sekali lagi, semata-mata kejadian alam. Jangan. Ternyata Nabi menuntun kita kepada penglihatan atau apa, memeriksa dari kacamata syar'i. Itu ternyata sebab-sebabnya apa? Di antaranya mulai merebaknya kecurangan. Timbangan-timbangan tidak lagi adil. Keadilan hanya kata-kata. Dalam kenyataannya ya, di pasar itu kalau timbangan mau dilihat, periksa, sudah banyak timbangan-timbangan yang tidak sesuai dengan syar'i. Ya, menipu takaran, menipu timbangan. Bukankah yang seperti ini sudah sama-sama kita ketahui bersama? Banyak sekali yang seperti itu, ya kan? Nah, oleh karenanya ketika tertimpa musibah-musibah, ya, jangan heran kalau kita mengetahui ini hakikatnya. Karena ternyata janji Nabi sallallahu alaihi wasallam beratus-ratus tahun sudah seperti ini. Janji Nabi atau berita dari Nabi, ya, berita dari Nabi. Kalau orang-orang sudah mulai mengurangi takaran, ya, merebak musibah seperti ini, dan Allah sudah menyebutkan sebetulnya dalam surat Al-Mutaffifin, wailun lil mutaffifin, ya kan? Celaka bagi orang-orang yang mengurangi takaran. Kalau menimbang untuk orang lain dikurangi, kalau menimbang untuk dirinya sendiri ditebihkan. Subhanallah. Sungguh benar Allah Azza wa Jal dalam firman-Nya. Itulah kenyataan yang ada. Nah, jadi musibah ini disebabkan apa? Dosa. Dosa dalam hal penakaran, timbangan-timbangan. Yang ketiga, walam yamna'uz zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama'. Walaula al-baha'imu lam yumtaru. Dan tidaklah mereka menahan zakat harta benda mereka kecuali akibat itu Allah akan tahan hujan dari langit. Kalaulah bukan karena hewan-hewan, mereka tidak akan diberi hujan. Nah, ini ternyata terhentinya hujan di sebagian daerah atau sebagian waktu diakibatkan apa? Diakibatkan karena tidak ditunaikannya zakat. Zakat yang Allah wajibkan pada orang-orang yang kaya, yang telah memenuhi nisabnya, tidak diberikan. Padahal zakat yang Allah berikan itu relatif sedikit. Ya, kalau emas 85 gram hanya dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau kambing 40 ekor hanya keluarkan zakatnya 1 ekor dari 40. Sapi 30 ekor hanya dikeluarkan 1. Ya, relatif sangat sedikit. Itu pun setahun sekali. Tapi namun demikian mereka tidak mau mengeluarkan zakat itu. Akibat dari dosa ini Allah Azza wa Jalla akan hambat hujan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena hewan-hewan, mereka enggak dapat hujan. Subhanallah, ternyata Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan ini di sebagian daerah, sebagian waktu karena rahmahnya kepada hewan-hewan itu yang tidak berdosa. Kalau tidak ada itu, hujan akan ditahan oleh Allah Azza wa Jalla gara-gara dosa manusia. Berikutnya, walam yanqudu ahdallahu wa ahda rasulih illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Dan tidaklah mereka membatalkan janji Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya janji Allah dan Rasulnya? Yani kita ini secara kita sadari atau tidak sudah punya janji untuk taat kepada Allah dan Rasul. Harus taat kepada Allah dan Rasul. Ternyata itu dilanggar. Tidak taat kepada Allah dan Rasul. Karena dosa ini, tidaklah sebuah kaum melakukan dosa ini kecuali Allah Azza wa Jalla akan kuasakan kepada mereka musuh mereka. Sehingga musuh-musuh mereka akan mengambil harta benda mereka yang ada di tangan-tangan mereka. Nah, ternyata perampasan harta benda, bahkan sebagian orang kafir yang menguasai muslimin, ya, mengambil harta muslimin. Apa sebabnya? Karena muslimin sendiri sudah tidak lagi taat kepada Allah dan Rasul. Janji-janji mereka kepada Allah dan Rasul untuk taat tidak mereka penuhi. Dan subhanallah, kalau kita perhatikan beberapa penindasan terhadap muslimin di sebagian daerah, kalau kita melihat sisi keagamaan mereka, banyak seperti ini. Bisa kita lihat di dalam negeri atau di luar negeri, ketika orang-orang kafir mulai menghabisi muslimin, menjadikan mereka, ya, ibaratnya hewan-hewan, disembelihi, diinjak-injak martabat mereka, diambil harta benda mereka. Coba sedikit tengok bagaimana keadaan keagamaan mereka. Ternyata seperti yang dikatakan Nabi, sudah tidak lagi memperhatikan aturan Allah dan Rasul. Islam seolah tinggal namanya dan beberapa simbol-simbolnya saja. Nah, ini perlu kita sadari. Ternyata itu sebabnya Allah timpakan siksaan atau azab dengan sebab dosa-dosa mereka itu. Berikutnya, waman lam yahkum haimmatuhum bikitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan selama atau dan tidaklah pimpinan-pimpinan mereka berhukum dengan kitabullah dan memilih apa yang diturunkan oleh Allah, kecuali Allah Azza wa Jal akan jadikan keributan di antara mereka sendiri. Nah, keributan, berbagai macam problem di antara umat, ya, muslimin dengan muslimin perang sendiri, ribut sendiri. Kenapa? Di antara sebabnya karena tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jal, tidak memilih hukum-hukum atau ketetapan-ketetapan yang Allah Azza wa Jal turunkan. Dengan dosa ini kemudian terjadi kekacauan di tengah-tengah muslimin. Nah, hadis ini merupakan gambaran yang jelas bagi kita. Ternyata sebagian hukuman, sebagian musibah itu disebabkan dosa-dosa seperti yang tadi kita sebutkan itu dalam hadis Nabi. 5 hal yang Nabi sebutkan. Nah, ini tentu cukup menjadi pelajaran buat kita. Ahibati fillah rahimakumullah. Ya. Sehingga ketika kita menyadari ini dan umat menyadari dosa-dosanya, akan mudah bagi mereka untuk mengobati dan mencari solusinya. Tapi ketika umat ini merasa tidak bersalah, umat ini tidak mengoreksi diri mereka, pribadi-pribadinya tidak introspeksi diri, maka bagaimana kemudian mereka akan terentaskan dari berbagai problematika yang menimpa mereka dan musibah yang menimpa mereka. Nah, ahibati billah rahimakumullah. Untuk itu, sekarang setelah kita mengetahui sebabnya, kita sekarang akan menuju kepada bagaimana jalan keluarnya. Nah, pembahasan berikutnya sekarang, kalau begitu apa jalan keluarnya? Apa jalan keluar dari musibah? Agar tidak senantiasa kita ini ditimpa oleh musibah secara silih berganti. Yang ini belum selesai, ada lagi yang lain. Yang ini belum selesai, ada lagi yang lain. Ya, sekali lagi kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma dzalamnahum walakin kanu anfusahum yadzlimun." Kami tidak menzalimi mereka, tapi justru diri-diri mereka itulah yang menzalimi diri mereka masing-masing. Ini harus menjadi keyakinan kita. Ini harus menjadi pegangan kita. Allah tidak menzalimi dengan silih bergantinya musibah yang ada, tapi justru kitalah yang menzalimi diri-diri kita. Maka mari kita koreksi dan introspeksi diri, dan bagaimana kita mencari jalan keluar. Nah, di antara bentuk solusi dan jalan keluar dari suatu musibah, kalau begitu yang pertama adalah bertaubat. Yang pertama adalah bertaubat. karena sebab dari suatu musibah adalah dosa, maka untuk menghilangkan musibah itu dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan menghilangkan dosa-dosa itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan dan menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, seperti dalam surat Nuh ayat yang ke 10-12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku pun katakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum, mintalah maghfirah, mintalah ampunan kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, niscaya Allah Azza wa Jalla akan mengirimkan kepada kalian hujan, hujan yang lebat, yakni yang membawa kenikmatan, bukan yang berupa musibah. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memberikan kepada kalian harta benda dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannat, Allah akan berikan kepada kalian kebun-kebun, jannat. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan jadikan untuk kalian sungai-sungai. Perhatikan ayat ini. Buah daripada istighfar. Kalau buah daripada dosa, sudah kita tahu itu buah daripada dosa. Tapi lihat buah daripada istighfar. Nabi Nuh menyarankan kepada umatnya, istaghfiru rabbakum, mintalah ampunan Rabb kalian, bertobat kepada Rabb kalian. Akibat daripada istighfar ini, Allah akan turunkan hujan, Allah akan berikan harta benda, Allah akan berikan anak keturunan, Allah akan berikan kebun-kebun yang lebat, kebun-kebun yang indah, yang berpenghasilan. Dan Allah Azza wa Jal akan berikan kepada kita sungai-sungai yang mengalir. Kalau ini sudah terpenuhi, sudah kenikmatan dunia terpenuhi dengan air, hujan, sungai, mereka bisa mengairi kebun-kebun mereka dan sawah-sawah mereka. Dengan itu kebun-kebun pun menjadi tumbuh, menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang itu menjadi kebutuhan mereka dan ternak-ternak mereka. Dengan mereka menikmati ternak dan hasil kebun mereka, mereka pun mendapatkan anak keturunan. Nah, sudah, itulah kenikmatan dunia, terpenuhi segalanya. Ahibati billah rahimakumullah. Karena apa ini? Buah daripada istighfar, buah daripada taubat, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Yang semakna dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Hud ayat yang ketiga, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, dan agar kalian istighfar kepada Rabb kalian, mohon ampun kepada Rabb kalian, tsumma tubu ilaihi, dan bertobatlah kepadanya. Yumatti'ukum mata'an hasana, Allah akan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang baik dan indah, kebaikan rezeki, kemakmuran hidup, ila ajali musamma, sampai waktu yang Allah tentukan. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlahu, dan Allah akan berikan keutamaannya kepada orang yang punya keutamaan. Wa in tawallau, tapi kalau kalian berpaling, hati-hati. Kalau kalian mulai berpaling, hati-hati. Fa inni akhafu 'alaikum 'adaba yawmin kabir, aku khawatirkan terhadap kalian siksaan di suatu hari yang besar. Jadi jaga nikmat ini dengan syukur, jaga nikmat ini dengan taubat. Masih dalam surat Hud ayat yang ke-52, wa ya qaum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah, dan bertaubatlah kalian kepadanya. Yursilis sama'a 'alaikum midrara. Allah Azza wa Jalla akan mengirimkan hujan kepada kalian yang mencurahi kalian. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dan Allah akan tambahkan kekuatan kepada kekuatan yang ada pada kalian. Wala tatawallaw mujrimin, dan jangan kalian berpaling menjadi orang-orang yang jahat. Nah, jaga nikmat dengan kita istighfar dan taubat. Hilangkan musibah dengan kita beristighfar dengan taubat. Allah akan berikan kepada kita kenikmatan. Allah akan berikan kepada kita kekuatan. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96 sampai ayat yang ke-100. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dan seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Walakin kazzabu, tapi mereka mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksubun, maka kami renggut mereka dengan sebab perbuatan yang mereka lakukan. Allah akan bukakan berkah dari langit dan bumi. Apa sebabnya? Amanu wattaqau, iman dan takwa. Iman, takwa, istighfar, taubat. Ini kunci kita menghindari musibah dan mengentaskan dari musibah. Ahibati billah rahimakumullah, ini berlaku pada umat dan pada pribadi-pribadi, perorangan sebelum umat. Kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari keluarga kita. Kalau ada musibah yang menimpa kita, kita rasakan banyak musibah, banyak kerugian pada diri kita. Banyaklah istighfar kepada Allah. Banyaklah bertaubat. Bahkan kalau tidak punya anak, barangkali ini suatu dosa kita. Sekian tahun menikah belum punya anak, barangkali ada suatu dosa dari kita. Banyaklah beristighfar. Banyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Barangkali Allah Azza wa Jalla setelah itu akan mengaruniakan seorang anak. Seperti dalam ini, ya, wa yumdidkum bi amwal wa banin. Begitu pula kekurangan harta. Ya, bisa jadi karena itu. Begitu pula yang bersifat umum, umat di suatu negeri ketika silih berganti musibah menimpa, koreksi. Ini kuncinya, di samping kita melakukan perbaikan-perbaikan yang sifatnya fisik, juga lakukan ini, jangan kelupaan. Kita sebagai seorang yang beragama, kita sebagai seorang muslim, kita bukan orang yang materialis, kita bukan orang yang memandang semata-mata sesuatu yang kasat mata, dengan kasat mata dipandang, tidak. Kita memandang semuanya dengan kacamata agama. Di samping melakukan pembangunan-pembangunan yang sifatnya fisik, lakukan istighfar, lakukan taubat kepada Allah Azza wa Jalla, lakukan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti memberikan janjinya kepada kita semua, kemakmuran. Ya, seperti yang kita baca dalam ayat-ayat tadi. Nah, ini ahibati billah rahimakumullah, salah satu solusi, salah satu jalan keluar dari bencana. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita semua, ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, sehingga kita menuju kepada baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu ta'ala alamus shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.